Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang sebelumnya telah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan al-jihad fi sabilillah setelah Rasulullah tinggal di kota Madinah dan posisi kaum muslimin semakin kuat. Maka selanjutnya Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah menjelaskan tentang as-saraya wal-ghazawat. As-saraya jamak dari sariyah. Nanti akan disebutkan apa itu sariyah. Dan ghazawat. Ghazawat jamak dari ghazwah. Taqaddam, sebagaimana telah berlalu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin hati-hati dan waspada sejak awal urusan mereka di Madinah, yaitu dengan berjaga-jaga dan bermalam disertai dengan senjata yang terus menerus berada bersama mereka. Jadi tidur di sampingnya sudah senjata. Dengan penuh kehati-hatian. Maka tatkala turun izin untuk berperang, untuk berjihad fisabilillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyusun misi dan operasi-operasi kemiliteran dan memerintahkan atau mengangkat salah satu dari sahabat-sahabat beliau Naam untuk memimpin operasi-operasi tersebut yang disebut dengan as-sariyah. Sariyah yaitu misi dan operasi kemiliteran yang tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat sendiri memimpin operasi militer tersebut yang dinamakan dengan ghazwah. Jadi kalau kita mendengar istilah ghazwah atau peperangan, namun yang akan kita ketahui dalam sejarah bahwa terkadang ghazwah itu dinamakan dengan ghazwah, suatu peperangan, tetapi terkadang tidak muncul padanya peperangan. Seperti misalnya Rasulullah bergerak dengan suatu pasukan berjumlah sekitar berapa orang misalnya dalam rangka untuk mengintai atau menghadang keberadaan musuh, tapi tidak terjadi peperangan, bahkan terkadang tidak mendapatkan musuh. Tapi ini sudah masuk dalam kategori al-ghazwah. Ghazwah ketika pasukan itu dipimpin sendiri langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun as-sariyah, naam tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam menunjuk salah seorang dari sahabat beliau untuk memimpin operasi tersebut. Wa kana al-maqsud minha, maksud dari operasi-operasi dan misi-misi tersebut adalah satu, untuk mengamati pergerakan musuh. Mengamati pergerakan musuh. Dan mengamankan perbatasan-perbatasan kota Madinah. Sehingga Madinah tidak diserang atau kaum muslimin tidak diserang secara tiba-tiba. Sehingga mereka melakukan upaya-upaya penjagaan al-hirasa di sekitar kota Madinah tentu dengan persenjataan-persenjataan yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Yang kedua, tujuan dari Sariyah dan Ghazwah tersebut atau persiapan-persiapan misi-misi kemiliteran dalam rangka menekan kaum Quraisy. Menekan kaum Quraisy dengan melakukan penghadangan kepada kafilah-kafilah dagang mereka. Ya, sengaja. Jadi ada kafilah dagang karena memang Madinah ini barakallahu fikum menjadi jalur rute perdagangan dari sekian banyak daerah. Ke Syam, ke Yaman, ini mesti melewati kota Madinah atau pinggiran, minimalnya pinggiran-pinggiran kota Madinah. 6. Maka misi-misi dan operasi-operasi tersebut dilakukan juga dengan bentuk menekan kaum Quraisy dengan melakukan penghadangan terhadap kafilah-kafilah dagang mereka. Sehingga mereka bisa merasakan bahaya atas perdagangan mereka, harta mereka, bahkan jiwa-jiwa mereka. Merasa terancam. Sehingga dengan adanya perasaan ancaman, baik kepada perdagangan mereka, atau rute perdagangan, ataupun harta benda mereka, atau bahkan jiwa-jiwa mereka, bisa jadi mereka akan tersadar dari kesalahan mereka selama ini. Dengan berbagai macam bentuk penganiayaan, berbagai macam bentuk kezaliman, penindasan, bahkan terkadang naam sampai kepada tingkat pembunuhan yang telah mereka lakukan sekian lama terhadap kaum muslimin, para sahabat, ridwanullahi alaihim ajma'in, lebih-lebih lagi ad-du'afa, orang-orang yang mereka lemah. Nah, sehingga dengan itu, ketika mereka tersadar dari kesalahannya, mungkin mereka bisa melakukan perdamaian dengan muslimin, sehingga mereka akan membiarkan kaum muslimin, naam, dalam kebebasan di dalam menyebarkan Islam dan mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam. Dan ini tentunya, sebagaimana kata beliau, وَهَذَا غَايَةُ مَا كَانَ يَتَمَنَّاهُ الْمُسْلِمِينَ. Ini adalah harapan tertinggi yang selalu diangan-angankan muslimin, mereka mendapatkan kebebasan, kemerdekaan di dalam menyebarkan Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran al-Islam. Atau kalau mereka tidak memilih jalan perdamaian, mungkin mereka akan memilih jalan perang. Memilih jalan al-qital. Nah, kalau mereka memilih jalan peperangan, maka mereka akan merugi. Pertama kali, terhadap jalur perdagangan mereka. Terhadap jalur perdagangan mereka. Karena, kata Syekh, li'anna kanat tamurru bi'atrafil Madinah. Karena kafilah-kafilah dagang itu, naam, mereka melewati ujung-ujung atau perbatasan-perbatasan kota Madinah. Naam. Sehingga, kalau mereka lebih memilih jalan perang, maka tentunya karena ini wilayah kekuasaan muslimin, para sahabat, yang mereka berada menempati Madinah, tentu akan mereka amankan, dan akan sangat mudah bagi mereka untuk menghadang mereka. Wayal qausanian, dan yang kedua, tadi yang pertama, mereka akan mendapatkan kerugian pada rute jalur perdagangan mereka. Atau yang kedua, mereka akan mendapatkan balasan keburukan, naam, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. dan pertolongannya terhadap hamba-hamba Allah mukminin. Dan ini yang banyak sudah Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam sekian banyak tempat di dalam Al-Quran. Naam, tentang pertolongan-pertolongan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, yang dilakukan Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah di dalam sela-sela berbagai misi dan operasi-operasi tersebut, mengikat perjanjian persekutuan. Mengikat perjanjian persekutuan atau naam, tidak saling mengganggu bersama dengan kabilah-kabilah yang lain. Dan yang keempat adalah terus menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala, menyebarkan dakwah Islam baik secara ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa awwalu sariyatin, dan sariyah pertama kali yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sariyah yang dinamai Sif al-Bahr. Siful Bahr. Naam. As-Sif bikasri as-sin, bukan Saiful Bahri. Kalau Saiful Bahri berarti apa? Saif artinya apa? Pedang, ya. Kalau as-Sif bikasri as-sin ma'nahu as-sahil. Naam, pinggir pantai. Jadi awal mula sariyah yang dikirim oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah sariyah yang dinamakan dengan sariyah Siful Bahr. Naam, sariyah Siful Bahr, tepi pantai. Sariyah ini dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada tahun pertama dari Hijrah. Tahun pertama Hijriyah. Dan Rasulullah menunjuk sebagai amirnya, sebagai komandan dari sariyah tersebut adalah paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Pasukan tersebut yang bersama dengan Hamzah sebagai pimpinan pasukan adalah sebanyak 30 orang dari muhajirin. Sebanyak 30 orang sahabat muhajirin, dan mereka telah sampai, naam, terus perjalanan mereka ini sampai, naam, ke Sif al-Bahr ay sahil al-Bahr al-Ahmar, hingga ke tepi pantai Laut Merah. Tepi pantai Merah, naam. Tepi pantai Merah min nahiyati al-Is, di yang masuk ke wilayah yang disebut wilayah al-Is. Dan mereka di sana menghadang kafilah dagang Quraisy. Di tempat tersebut mereka menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari negeri Syam, yang bersama kafilah itu ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal bersama 300 rajulin. Naam, 300 berapa? 300 orang. 300 orang, naam, dengan kondisi sahabat ini 30 orang. Naam, 30 orang. Kalau perbandingannya nanti akan kita bahas berikutnya tentang Ghazwatu Badar Kubra, Perang Badar Kubra, jumlah muslimin 300 sekian belas orang melawan 1000 orang kurang lebih. Naam. Tapi memang subhanallah. Maka barakallahu fikum, 300 orang ini dengan muslimin sekitar 30 orang saling berbaris dua kubu ini untuk berhadapan. Dan hampir terjadi perang. Hampir terjadi peperangan. Tetapi kemudian tawassata Majdi bin Amr al-Juhani fansarafa al-fariqani. Kemudian Majdi bin Amr al-Juhani menengahi, kemudian dua kubu ini bubar. Dua kubu tersebut bubar. Ini mulai. Sudah berani sekarang. Muslimin sudah berani. Nah, dengan operasi-operasi tersebut, misi-misi tersebut dalam bentuk sariyah. Sariyah sebagaimana telah kita jelaskan tadi adalah suatu kumpulan pasukan. Na'am barakallahu fikum, yang tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang memberikan definisi tentang perbedaan as-sariyah dengan al-ghazwah, yaitu bahwa sariyah adalah suatu kumpulan pasukan di bawah 400 orang. Tapi kalau ghazwah di atas 400 orang. Namun ketika di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan bahwa na'am ada sari atau ghazwah yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun akhirnya tidak berjumpa dengan musuh, tetapi Rasulullah memimpin sebanyak 70 orang sahabat. Taib. Kata Syekh menjelaskan, kanat hadhihi sariyah awwalu amalin askari fi tarikhi al-Islam. Lah, sariyah tadi ini yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib adalah merupakan sariyah pertama kali yang digerakkan kemiliteran pertama kali sepanjang sejarah Islam. Sepanjang sejarah Islam. Wa kana liwa'uha abyad, benderanya berwarna putih. Wa huwa awwalu liwa'in uqida fi tarikhil Islam, dan ini merupakan bendera yang pertama kali diikat atau dikibarkan dalam sejarah Islam. Dan pembawa bendera adalah Abu Marsad Kanaz bin Husain Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu. Si pembawa bendera adalah Abu Marsad Kanaz bin Husain Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu. Thumma tatabat al-bu'uts was-saraya. Kemudian misi-misi dan pengiriman-pengiriman sariyah tadi terus beruntun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pada bulan Syawal. Tadi bulan apa? Ramadan. Kemudian dikirim lagi pada bulan Syawal Ubaidah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala an fi 60 rajulan minal muhajirin, bersama 60 orang sahabat muhajir. 60 orang sahabat muhajirin. Ini Ubaidah ibn al-Harith yang nanti akan termasuk dari salah satu tiga orang di saat perang Tanding. Na'am, menjelang pecahnya perang Badar. Ubaidah ibn al-Harith. Naam. Radiyallahu ta'ala an. Menuju lembah Rabir. Maka dia berjumpa dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala an, ketika masih dalam keadaan musyrik. Naam, di mana Abu Sufyan pada waktu itu fi mi'ati rajulin, bersama 200 orang. Bersama 200 orang. Fawaqa'a at-tarami dunal qital, terjadi saling lempar melempar tanpa adanya al-qital, peperangan. Naam. Thumma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim kembali pada bulan Dzulqa'dah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an bersama 20 orang sahabat muhajirin menuju Al-Kharrar, suatu tempat yang bernama Al-Kharrar qariban min Rabigh, dekat wilayah tersebut dengan daerah tadi lembah Rabigh. Falam yalqa kaidan, tetapi tidak menjumpai adanya keberadaan musuh. Naam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri keluar memimpin pasukan menuju Al-Abwa atau Waddan pada bulan Safar. Pada bulan Safar, pada tahun kedua Hijrah. Naam, tadi sudah Dzulqa'dah. Awal tahun kedua Hijrah bersama mi'atain minal muhajirin, 200 orang muhajir. Sekali lagi, lam yalqa ahadan, tidak berjumpa dengan seorang pun dari musuh. Di bulan yang sama, pada bulan Rabiul Awal di tahun kedua Hijriah tersebut, Qurz bin Jabir Al-Fihri ini menyerang daerah penggembalaan kota Madinah. Daerah penggembalaan ini diserang oleh Qurz bin Jabir Al-Fihri dan membawa lari sebagian atau beberapa hewan ternak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar memburu sampai ke daerah Safwan min nahiyati Badr. Nah, daerah Safwan ini termasuk dari wilayah Badr. Fi sab'ina rajulan minal muhajirin, bersama 70 orang sahabat muhajirin. Tetapi ternyata Qurz ini lolos dan berhasil melarikan diri. Aflata wa najaha fil firar. Dia lepas kemudian selamat, bisa melarikan diri. Wa hadhihi al-ghazwah tusamma bi ghazwati Badr al-ula. Nah, inilah yang sampai ke daerah Badr ini yang dinamakan dengan Ghazwatu Badr, perang Badr pertama. Perang Badar pertama, Rasulullah membawa pasukan sebanyak 70 orang, namun tidak terjadi peperangan. Nah. Thumma kharaja fi jumadil ula awil akhirah sanah thani minal hijrah. Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada bulan jumadil ula atau jumadil akhirah. Pada tahun kedua hijriah ke daerah Dzul Usyairah bersama 150 atau 200 orang muhajirin. Naam, menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam, akan tetapi kafilah itu sudah lewat lebih dahulu beberapa hari. Ini memang tujuannya untuk mencegah kafilah dagang mereka. Loh, apakah mereka merampas harta? Boleh. Harta mereka sudah dirampas lebih dulu. Naam. Barakallahu fikum. Lalu kemudian Nabi SAW mengikat perjanjian untuk tidak saling bermusuhan bersama Bani Mudlij. Thumma ba'atha fi syahr Rajab. Kemudian beliau mengirim pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah Abdullah Ibn Jahshi Al-Asadi ke daerah Nakhlah. Nakhlah ini naam suatu tempat yang terletak antara Makkah dengan At-Taif, dengan Taif. Fi isnai asyara rajulan minal muhajirin, naam bersama 12 orang muhajirin untuk mereka mencari berita tentang kafilah dagang Quraisy. Jadi tujuannya, loh kok cuma sedikit 12 orang? Nah, tujuannya memang semata-mata untuk mencari kabar. Nanti kira-kira akan ada enggak kafilah dagang yang lewat nantinya, untuk nanti bisa kita cegat mereka. Tetapi ternyata walakinnahum hajamu alaiha, langsung nyerang. Faqatalu rajulan, mereka pun membunuh satu orang, kemudian menawan dua orang, serta merampas barang-barang milik kafilah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am marah besar terhadap kejadian tersebut. Kenapa? Karena terjadi pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan apa? Bulan haram. Nah, termasuk salah satu bulan haram. Walam yarda bihi, Rasulullah tidak ridha dengan apa yang dilakukan. Sehingga beliau pun barakallahu fikum melepaskan dua orang tawanan dan menunaikan diyat atau denda terhadap orang yang dibunuh. Lah, kejadian tersebut terjadi pada akhir hari di bulan Rajab, tanggal akhir bulan Rajab. Jadi hari terakhir dari bulan Rajab. Kejadian tersebut terjadi. Maka kaum musyrikin kemudian menimbulkan kekalutan di tengah-tengah muslimin. Menimbulkan keonaran. Nah, mereka menebarkan isu bahwasanya muslimin telah melanggar kehormatan dari bulan haram dengan melakukan peperangan. Mereka telah melakukan menindak atau na'am menginjak-injak kehormatan bulan haram. Tujuannya untuk merendahkan kaum muslimin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya dalam surah Al-Baqarah 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, tentang peperangan di dalamnya, di dalam bulan haram. Qul qitalun fihi kabirun. Katakanlah bahwa peperangan di dalam bulan haram ini besar, dosanya besar. Wasaddun an sabilillah, akan tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kufrun bihi, dan kufur kepada Allah. Wal masjidil haram, dan mencegah manusia dari masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penduduknya. Akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan peperangan tadi. Faham ini ya? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang barakallahu fikum memberikan tasliyah, hiburan bagi kaum mukminin. Bahwasanya apa yang mereka lakukan tujuannya untuk merendahkan. Apa yang mereka lakukan berupa menghalangi manusia dari jalan Allah, kekufuran mereka, itu lebih besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan na'am pembunuhan atau peperangan yang dilakukan oleh muslimin. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud fitnah di sini apa? Fitnah itu asyirik, fitnah kesyirikan. Jangan kemudian dikit-dikit kalau orang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan fitnah biasa yang lebih kejam dari pembunuhan maksudnya. Yang lebih besar dosanya na'am daripada pembunuhan adalah fitnah asyirik, kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar fitnah biasa, na'am pembunuhan lebih besar dosanya. Na'am. Sama yang semisal ana kaitkan dengan ini. Barakallahu fikum, ketika kaum Yahudi sempat muncul di tengah-tengah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ungkapan Masya Allah wa syi'ta, apa Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Nah, kalimat ini sesungguhnya adalah bentuk syirik. Bentuk syirik, kategori syirik asgar. Nah, lah kaum Yahudi mereka melihat kesalahan ini di mata mereka besar. Di mata mereka besar. Namun sesungguhnya teguran mereka atau kritikan mereka terhadap kaum mukminin, na'am, ini ujian bagi mereka ketika mereka tidak melihat kesalahan mereka dari sisi kesyirikan akbar dan kekufuran akbar. Na'am. Selanjutnya, pada bulan Sya'ban, pada tahun kedua, Allah subhanahu wa ta'ala merubah kiblat. Jadi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Wa kana dzalika mimma yuhibbuhu Rasulullah wa yantadhiruhu. Dan ini termasuk sesuatu yang disenangi, dicintai Rasulullah, dan beliau tunggu-tunggu untuk dirubah arah kiblat ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah dari Baitul Maqdis. Nah, dengan ini, dengan adanya perubahan arah kiblat, tersingkaplah na'am karenanya sebagian pendusta dari munafikin dan kaum Yahudi yang mereka masuk Islam dengan pura-pura. Mereka masuk Islam pura-pura, maka tatkala arah kiblat dirubah, fartaddu, mereka pun murtad kembali. Tidak terima. Kaum Yahudi yang mereka benar-benar mengagungkan na'am Baitul Maqdis, barakallahu fikum, tatkala Allah Subhanahu wa taala memalingkan arah kiblat tersebut, irtaddu, na'am, kemudian bersihlah barisan muslimin dari mereka. Inilah kata beliau rahimahullah, pergerakan-pergerakan dan misi-misi kemiliteran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam upaya untuk menjaga keamanan Madinah dan barakallahu fikum perbatasan-perbatasan kota Madinah, dan agar kaum Quraisy merasakan atau merasa kesudahan yang buruk yang akan mereka dapatkan jika mereka tidak berhenti dari kejahatan dan keburukan yang mereka lakukan. Walakinnaha izdadat fil ulu wal istikbar. Tetapi ternyata itu semua yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, ternyata semakin menambahkan mereka congkak dan sombong, sehingga mereka pun mendapatkan urusannya dan balasannya di daerah Badar. Wa kana aqibatu amriha khusra, dan hasil akhir yang mereka dapatkan adalah kerugian. Kita akan masuk dalam pembahasan Ghazwatu Badar Al-Kubra, Perang Badar Kubra. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh rahimahullahu taala menjelaskan, wa hiya awwalu ma'rakatin fasilatun baina Quraisy wal muslimin. Ini merupakan ma'rakah, na'am, medan tempur atau pertempuran pertama yang memisahkan antara Quraisy dan muslimin. Sebabnya, sebab terjadinya perang Badar Kubra ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luput dari pengintaian beliau kafilah dagang menuju Syam. Ketika mereka atau ketika beliau keluar ke Dzul Asyirah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang ke Al-Hawra yang termasuk bagian dari daerah Syam untuk membawa kabar berita. Maka tatkala berpapasan dengan kafilah tersebut, maka kedua utusan tersebut bersegera pulang menuju Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyiapkan kaum muslimin, sudah menyiapkan pasukan, namun belum memutuskan untuk keluar. Tersiapkanlah 313 orang atau dikatakan pula 314, ada yang menyatakan 317 orang. Naam. 82 atau 83 atau 86, demikian yang disebutkan oleh Syekh di sini, minal muhajirin. Dari jumlah antara 313 sampai 317 tersebut, sebanyak 82 atau 83 atau 86 dari muhajirin dan 61 dari Aus, dari kabilah Aus, na'am, serta 170 orang dari kabilah Khazraj, na'am. Namun persiapan belum lengkap, persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini belum lengkap, dan tidak ada bersama mereka kecuali 2 ekor kuda dan 70 ekor unta saja. Nah, dari untuk membawa sekitar 313 sampai 317 orang tersebut atau 18 orang tersebut. Hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat bendera berwarna putih yang beliau serahkan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala an. Beliau serahkan bendera itu kepada Mus'ab bin Umair. Dan kaum muhajirin memiliki panji-panji yang dibawa oleh Ali ibn Abi Thalib. Ada panji sendiri. Naam, kemudian Ansar juga memiliki panji-panji yang dibawa oleh Sa'ad ibn Mu'ad. Oleh sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Sementara urusan kota Madinah, ketika mereka berangkat, naam, diserahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah mengutus ke posisinya, naam, di daerah Rauha, Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Abu Lubabah bin Abdul Munzir diutus oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ke posisi yang harus dia tempati di daerah Ar-Rauha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dari Madinah menuju arah Badar. Menuju arah Badar. Badar ini adalah maudhi'un ala bu'di, naam, suatu tempat yang jaraknya sekitar 155 kilometer bagian barat daya Madinah. Nah, ini daerah Badar, jaraknya sekitar 155 kilometer naam barat daya kota Madinah. Nah, barat mana ini? Sana ya. Berarti barat daya bagian daerah mana? Sana ya. Sana atau sana? Sana ya. Ya. Nah. Hah? Iya. Taib. Janub. Di daerah Janub ini sebelah. Nah, sebelah kanan. Jadi daerah barat daya sebelah sana. Nah. Daerah Badar ini, barakallahu fikum, dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi. Naam, dari semua sisinya. Dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi dari semua sisi. Dan tidak ada padanya kecuali 3 celah. Di daerah Badar itu. Tidak ada padanya kecuali 3 celah saja. Naam, 1 celah di daerah selatan. Ini adalah tepi lembah yang jauh. Tepi lembah yang jauh. Kemudian, 1 sisi atau 1 celah di bagian utara yang merupakan tepi lembah yang dekat. Dan 1 celah lagi di bagian timur, naam, dekat dengan tepi lembah sebelah utara. Yadkhulu minhu ahlul Madinah. Dari celah itulah di bagian timur tadi, yang dekat dengan tepi lembah di bagian barakallahu fikum asy-syimal, ini di bagian utara, ini yang dimasuki oleh ahlul Madinah, jalur tersebut. Lah, sementara rute kafilah utama yang barakallahu fikum dibawa oleh Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala an, antara Mekah dengan Syam, ini melewati kawasan yang dikelilingi oleh gunung tadi. Nah, melewati kawasan tersebut. Jadi maunya, rencananya itu, nah, mereka dibiarkan masuk, dan nanti dikepung. Di tengah-tengah lembah Badar. Tujuannya seperti itu. Wa kana fihi al-masakin wal abar wan nakhil, di daerah Badar ini ada tempat tinggal, kemudian sumur-sumur, demikian pula pohon-pohon kurma di daerah tersebut. Fakanat tanzilu al-qawafil, maka kafilah-kafilah turun dan singgah di tempat tersebut. Kemudian tinggal di sana beberapa jam atau beberapa hari. Biasanya seperti itu. Sehingga kalau mereka sudah berada di sana, maka akan dengan sangat mudah kaum muslimin mengepung celah-celah yang bisa dilewati tadi dari celah tersebut yang memang dikelilingi oleh lembah atau oleh gunung yang tinggi dari semua sisinya. Sudah nyampe? Bisa. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan besok ba'da salat subuh. Naam, bi'idznillah taala jazakumullahu khaira. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.